Bait selanjutnya adalah yang separuh itu adalah bayati Husaini, sedangkan yang satu adalah bayati asli. Hanya saja bayati asli di situ adalah tingkatan nada jawab. Saya coba. Terakhir ini adalah bayati asli tingkatan nada jawab tingkatan nada tinggi.